Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar Radio Republik Indonesia, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam siaran Penyujuk Hati yang mudah-mudahan akan menambah ilmu pengetahuan kita terhadap tafsir Al-Qur'an Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In huwa illa rajulun bihi jinnah fatarabbasu bihi hatta khin. Dia hanyalah seorang laki-laki yang gila, maka tunggulah, sabarlah terhadap sampai waktu yang ditentukan. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah. Di dalam surah Al-Mu'minun ayat 25 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita reaksi negatif dari kaum atau umat Nabi Nuh. Ayat yang ke-25 ini sangat berhubungan erat dengan ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-23. Khususnya di ayat yang ke-24 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kaum Nabi Nuh itu mengatakan, Nabi Nuh itu hanya basyarum mislukum, manusia biasa seperti mereka. Kemudian di ayat 25 ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan, in huwa illa rajulun bihi jinnah. Kaum Nabi Nuh mengatakan bahwa Nabi Nuh itu hanyalah seorang laki-laki yang gila, yang tidak memiliki akal, yang bodoh, yang dungu. Tentu celaan-celaan seperti ini sering dan mungkin hampir seluruh nabi mengalami dan menerimanya. Ini merupakan tantangan di dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Para kaumnya mengatakan bahkan memutuskan semangat orang lain untuk mendengarkan perkataan atau yang disampaikan Nabi Nuh. Mereka mengatakan jinnah, bahwa Nabi Nuh itu gila. Kalau seandainya kaumnya mengatakan, janganlah ikuti Nabi Nuh, Nabi Nuh itu orang miskin, mungkin orang masih berpikir. Atau jangan ikuti Nabi Nuh, Nabi Nuh itu keluarganya tak jelas, mungkin orang masih berpikir, ingin mendengarkan apa sebenarnya yang disampaikan Nabi Nuh. Tapi ketika mereka mengatakan Nabi Nuh itu adalah gila, tentu siapa yang mau mendengarkan ucapan orang yang gila? Siapa yang mau ikut perintah ajakan orang yang gila? Satu pun tidak ada. Jadi ini sebenarnya merupakan kata-kata yang sangat kuat, sehingga orang-orang yang tidak mengenal Nabi Nuh tidak mau dekat kepada Nabi Nuh karena ada pernyataan Nabi Nuh itu adalah seorang yang gila. Fatarabbasu bihi hatta hin, maka tunggulah, sabarlah terhadapnya sampai waktu yang ditentukan. Dari ayat ini ada satu hal yang tersirat, bahwa Nabi Nuh diperintahkan untuk selalu bersabar, untuk selalu berusaha memberikan hidayah, petunjuk, menyampaikan ajarannya sampai waktu yang ditentukan, sampai batas yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dari surah Al-Mu'minun ayat 25 ini bisa memberikan motivasi kepada kita agar tetap semangat dalam menjalankan ibadah kepada Allah, walaupun kiri kanan mengatakan ini dan itu yang merupakan celaan kepada kita. Tapi yakinlah, kebenaran itu pasti Allah tolong, dan kemaksiatan suatu saat akan dihanguskan Allah Subhanahu wa taala. Di studio sudah ada bersama kita Ustaz Perdana dan Ustaz Suhaidi yang akan menyampaikan secara luas dan gamblang terhadap makna dari surah Al-Mu'minun ayat 25 ini. Ya, terima kasih Ustaz Tahir. Para pendengar rahimakumullah, semakin menarik pembahasan kita seputar hari demi hari tentang seputar kisah Nabi Nuh alaihissalam. Di ayat ke-25 ini kita diinformasikan kembali bagaimana kemudian sikap penentangan kaumnya itu tidak hanya berhenti sampai ketika mereka mengatakan masami'na bihadza fi abainal awwalin, ini belum pernah ada disebutkan oleh kakek kami terdahulu, ini adalah barang baru, begitulah ingin mereka katakan. Akhirnya kemudian yang mereka lakukan adalah melakukan pembusukan karakter. In huwa illa rajulum bihi jinnah. Dia ini adalah seorang yang gila, yang tidak pantas untuk diikuti. Menarik kalau kita perhatikan bahwa ternyata dari sejak dahulu usaha untuk melakukan pembusukan karakter dengan tujuan untuk menghalangi ya sesuatu itu sudah ada, dan bukan hanya pada saat sekarang ini saja. Kita lihat bagaimana Nabi Nuh alaihissalam adalah nabi-nabi yang diutus oleh Allah di awal-awal. Nabi Ibrahim, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, ya, selalu para setiap nabi dan rasul itu selalu dihalang-halangi, dan salah satu cara kaumnya menghalanginya adalah dengan cara melakukan pembusukan karakter. Sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sama, ya. Mahaza illa rajulun yuridu ayyaf tara alaikum, ya. Tidaklah laki-laki ini kecuali dia hanya sebagai tukang rekayasa, tukang buat-buat saja. Ya, apa yang dilakukannya itu bukan benar, sesuatu yang hanya dibuat rekayasa saja, ya. Sampai-sampai akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Am yaquluna naftarah qul iniftaraitu fala tamlikuna li minallahi syai'a." Mereka berkata, dia hanya membuat-buat. Dijawab oleh Rasulullah, "Kalau saya membuat-buatnya, maka kamu tidak akan mendapatkan apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi janji Allah benar, pahala yang akan diberikan oleh Allah adalah sesuatu yang pasti, dan kebaikan yang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang harus dipercayai." Jadi bukan barang baru. Sampai Siti Maryam sendiri, para wanita di dalam Al-Qur'an itu juga terkena pembusukan karakter. Ya, dengan sangat indah Allah mengatakan di dalam surat Maryam, fa'atat bihi qaumaha tahmilu qalu ya maryamu laqad ji'ti syai'an fariya. Wahai Maryam, tindakanmu ini tidak betul, hamil, kami anggap hamil di luar nikah. Ya Maryamu, tidak bisa itu berhenti sampai di situ saja, tidak mampan. Akhirnya mereka kemudian mengatakan, ya Maryamu, makana abuki mra'as sau'in wa makanat ummuki baghiya. Wahai Maryam, ayah dan mamamu itu orang baik-baik, kenapa sampai terjadi hal seperti ini? Ya, jadi terus terjadi sampai kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha yang terkena isu selingkuh, atau dalam istilah sejarah Islam disebut dengan hadisul ifki. Itu adalah semua bentuk-bentuk penghancuran atau pembusukan karakter yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Nah, saat sekarang ini kita bisa melihat bahwa ternyata media massa di Indonesia yang sangat kita khawatirkan dan sangat kita resahkan, ternyata banyak melakukan pembusukan karakter. Dan itu bukan hanya dilakukan oleh orang media saja, tetapi juga oleh orang-orang politik yang berusaha untuk menjatuhkan satu kelompok atau orang-orang yang tidak mereka senangi dengan cara melakukan pembusukan karakter, sehingga akhirnya semua orang akhirnya memukul rata, bukan hanya orangnya saja, tapi yang terkait dengan itu juga menjadi jelek dan menjadi rusak. Mudah-mudahan jangan sampai seperti ini. Dan kalau kita perhatikan, ternyata ya, yang harus dilakukan adalah menampilkan kebaikan dan kebenaran. Kalau ada orang yang salah, maka jangan dikait-kaitkan dengan ajaran-ajaran yang dibawa. Saya kira itu. Ya, terima kasih kepada Ustadz Perdana yang menjelaskan ayat 25 surah Al-Mu'minun. Yang paling kita ambil penafsirannya yaitu in huwa illa rajulun bihi jinnah. Jadi Nabi Nuh itu tidak lain adalah orang gila, kata kaum daripada Nabi Nuh. Nah, fatrabbasu bihi hatta hin. Perhatikan kamulah, kata kaumnya, dan sabarlah sepanjang dia mati. Artinya kita tunggu aja Nabi Nuh itu mati, sabar aja kita. Kan enggak lama umurnya itu, kata kaumnya. Nah, ini bukan hanya Nabi itu dituding sebagai manusia, Nabi itu sebagai manusia, Nabi itu orang awam, Nabi itu tidak pernah ke perpustakaan, Nabi itu keturunan-keturunan yang tidak bagus, sebagai tudingan-tudingan orang kafir. Malah dibilang Nabi itu adalah jinnah, orang gila. Di dalam Islam orang gila ini paling rendah, tidak dibebankan taklifi, pembebanan-pembebanan amalan-amalan. Ini sudah perkataan yang paling hina, yang paling rendah, yang paling jahat gitu. Kalau orang Arab itu dibilang inta jinnah, mungkin sampai dia mengambil batu dilemparnya kita terus. Jadi oleh sebab itu kalimat jinnah kita lemparkan sama orang aja, tentunya orang itu akan memukul kita. Jadi oleh sebab itu pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tudingan-tudingan ini sampai sekarang terjadi. Termasuk baru-baru ini Nabi Muhammad dituding seperti hewan, kambing dimisalkan. Bahkan ada film Nabi Muhammad itu mohon maaf melakukan hubungan seksual. Ini pelecehan agama. Dan ini tidak bisa didiamkan. Mulai dari kaum Nabi Nuh dan semua kaum-kaum para nabi itu menuding nabi-nabi, sampai sekarang orang-orang kafir itu memang tidak senang kepada para nabi. Tapi jelas, intansurullaha yansurukum. Kalau menolong agama Allah itu dengan niat kena ikhlas, Allah akan pasti menolongnya. Seperti nabi, tantangan yang dihadapi oleh kaumnya selain dari Nabi Nuh adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tudingannya sampai-sampai dia dibakar hidup-hidupan. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilempari dan dengan kotoran-kotoran unta. Malah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan yang terbaik kepada umatnya. Jadi pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi sekarang Islam itu sudah jelas bahwa kita kembalikan kepada kebenaran. Nabi itu bukanlah manusia seperti biasa. Nah, mohon maaf saya, Nabi itu adalah manusia tapi diwahyukan. Nabi itu adalah laki-laki yang beda dengan manusia. Nabi-nabi itu punya wahyu, punya ilham, punya ilmu, punya segala-galanya yang berbeda dari manusia. Oleh sebab itu apa yang diajarkan Nabi itu mari kita ciptakan seperti perbuatan-perbuatan Nabi Nuh ini dengan kesabarannya, ketekunannya, walaupun dituding mereka tapi dia tetap teguh istiqomah di dalam mendakwahnya sehingga dakwahnya berhasil, walaupun dia dakwahi umat yang dia terima itu di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat sedikit. Nah, inilah dulu dapat disampaikan. Kami kembalikan kepada Muhammad Thohir itu. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, itulah tadi ulasan seputar surah Al-Mu'minun ayat 23. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bermanfaat, bisa menambah ilmu dan pengetahuan kepada kita dalam hal bukti kita cinta kepada Al-Qur'anul Karim. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.